Cincin juga yang ada di Primob, salam bahagia. Aduh, kepala ku pusing. Ah, golek jamrek mana ya? Ya. Di sana jamreknya. Tak kandani ojo plola-plolo mangkel ke ati dan gawe nono pi dasku ngelu ket wingi durung mari yen nanti kokon kok iya dak ngedilakoni moh ah ojo nambah apa tinggal nonton TV ana panturane mas kok yo kowe ngerti duit sing ngendi dikabeh tuku kok siber goyang lagi cibar nganti sok kapan ku tambah mbok sauri ayo ah goyang ah golek jangkrik ah tak rewangi agar aja nganti wangi nangis kaya mau wedi aku ya ora mesti tak rewangi operator mendekati konglomerat goyang lagi bro silakan Ciper untuk maju aja bro jangan di atas sing lanang disawer salaman bro. Ku ngelukit wingi durung mari dan ayam po yen nanti kokon mbok iya tak dilakoni aja tambah tak tinggal nonton TV api oa hehe yo yo mas kok yo kowe ngerti opo ya duit sing nanti dikawe tuku kopi belanjane ra bejati bumbu ya emoh melarat. Aku lek no jamu pegel melarat. Sopo ngerti mene tadi kong lemerat. Sopo ngerti mene tadi kong lemerat. Ya, aduh.